بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة فرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والله أعلم بمراده ومن الأنعام وأن سأل أن يقولكن يا الله من الأنعام saking pirang-pirang ingon-ingon hamulatan ingkang akeh nanggunge solihatan lil hamli alaiha tegese kang patut kaduwe nanggung alaiha ingatase hamulakal ibilil kibari kaya onta kang gede wa farja lan ingon-ingon kang ngampar letes luhulahu kang ora patut dia farja lahu kadue hamli kali bini segari kawan tegang cilik wal gonamilan wadus suniat denarani farsha farsha ning farsha ya naha kalau farsha lillah dikena setuhuni ya ibil iku kaya amparan kade bumi lidunuiha minha kena parkaya ibil saking arobdi kulu pada marangan sirakabe saking barang kang wis ngarizki akan ing sirakabe sapa Allah lan ajangan nuti sirakabe ing sekehe ajakan-ajakan syaitan ing sekehe tindakan syaitan toro ikohu tegese pirang-pirang dadalan setan fitahrimi wa tahlil ing dalam ngaharamkan lan ngahalalkan inam insatuhunne setan lakum kadwe sirakabe aduhum mubin iku musuh kang nyata bayinul adawati tegese kang nyata nyatruane kafir kafir jahiliyah nusang nah nanyin hukum temake aturan-aturan wahyu kumahangin nah nacek nafsu nabae nusok disebut kuarimah ham hak ajasi manusia nanyin jelemak jang jelemak diatur melalui hak ajasi atuh kumaha pemikiran manusia ye diterapkan ye dicabut ke iye nyin deh ye cabut ke undang-undang nuti heula maning terapkan deh ye dicabut deh salilana eueuh kepastian hukum yelah negara demokrasi cuman ya kuski ayana atau tinggal di bebener baik ini meker carita hukum zaman jahiliyah kos itu bahala datang Al-Quran keheleun Yahudi. Sial, hukum-hukum aing diganti ku Al-Qur'an. Perangan. Teu eureun-eureun nya merangan terus datang ka saah ieu terus bae. Asal aya kadenge nu endeuk ngaluhurkeun Al-Qur'an di sebuah negara, geus tidak mau tahu bom. Kitu bae datang ka kiwari. Sementara kekuatan-kekuatan Islamna lemah. Al-Qur'an cuma dibaca, dilaksanakeun henteu. Ikeur cerita kaayaan negara, unggal negara di dunia seperti kieu. Asal kadenge bae kekuatan Islam Saddam. Ka urang informasina geus goreng bae kajeun. Tapi Allah mah ngangkat seseorang luar biasa. Ketika Saddam bicara, dunia kabudak-budak, kabudak-budak, hudang, aya naonan. Wallahu alam. Kok bisa kos gitu? Aya rahasia. Digorengkeun di urang, komo urang mun maca koran Kristen mah Kompas misalnya Merdeka. Upameunang. Aya ku ari urang iilun di berbagai media goreng. Kajeun tetapi mutiara tetap mutiara. Perangan Kadapi, hafal Quran Muammar Kadapi. Lain lalagaan Muammar Kadapi mah dicintai ku masyarakatna lantaran nyanana bangona kecenderungan kana Al-Qur'an, ah tidak mau tahu bom. Ya Karim, Suriah negara anu sunnina 90%. Urang lamun nyaritakeun muludan, wah, wabehna luar biasa di Suriah. Yaman kitu kene. Ah, ieu berbau Al-Qur'an. Bom. Yaman hiji de target. Karena Iran mah eueuh muludan, di Iran mah biasa-biasa bae. Atuh diulin-ulin kan bae. Biasa. Keur mah sieun meureun di ongko. Di Indonesia ge di Indonesia ieu, dideuleukeun bae ku Amerika. Muludan. Wah, lain ngagungkeun ka aing cek Amerika. Endahan ka Kangjeng Nabi. Nah, sia ku aing dibom sia ku aing. Nah. Yes, Indonesia mah teu kudu make bom atom. Teu kudu nuklir Indonesia mah HP. Muludan-muludan, HP-HP. Tanyakeun. Eta di kiai nyaritakeun, "Nah, aing teu kaburu." Keur nga HP bae. Eleh ku HP. Eta bom Amerika eta. Terus dideuleukeun ku Amerika. Nah, ieu hukum-hukum teh seperti kitu. Baheula zaman jahiliyah nu ku urang kamari geus dibahas. Nah, kuari mengenai hewan. Cek pemimpin-pemimpin kafir, hewan ieu haram didahar lantaran jang kepentingan pangeran urang abur teu meunang didahar dagingna, susuna teu meunang dipencet diinum, teu meunang diperah, ieu mah kudu dibebaskeun kecuali pengurus-pengurus Tuhan. Eta hukum kos kitu amat. Lamun nyana ngajuru, ngajuru na kabeneran hirup, wanita haram kecuali laki-laki pengurus. Lamun nyana ngajuru paeh, minang awewe ge olos cak ngana awewe. Giliran modar we. Awewe menang, masyarakat menang. Sehat tidak boleh. Hukum kos kitu amat. Ulah loba omong sia. Geus kieu bae mah. Sababaraha hewan anu diharamkeun ka masyarakat, teu meunang dipencit, teu meunang diganggu, bari nyana nyenderkeun hukum ieu teu meunang ti Gusti Allah. Dijawab ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi wahyu ieu eta jawabanan. Kuari ge di India masih kene sapi teh teu meunang diganggu-ganggu di India. Sebab sapi ieu adalah binatang suci pedet ngaranna geu. Tuhan boga kaistimewaan ieu mah sapi teh. Teu meunang di India mah. sapi diganggu, oh kena sanksi atuh. Tidak boleh. Sebabnya nate Tuhan. Di India mah nyembah teh ka sapi macem-macem. Ia dijawab ku Gusti Allah. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Ewa ansa Gusti Allah tengah jadikan minal an'ami tina ingon-ingon teka bagi kana hiji. Aya ingon-ingon hamula nomor kedua ingon-ingon farsha. Ingon-ingon lama-lama baik unta maupun sapi di urang mah dedikiaskeun aya kebo munding taeta teh sapi unta hamulatan anu salihatan lil hamli alaiha bisa geun pake muatan deuk mawa barang ti Mekah ka Madinah ti Madinah ka Syria kasam ka ditu seg wae teh ieu hamulah di ditu mah onta anu kacida pisan kuat teunana mun dipake babawan di urang mah sapi pake narik gorobag kitu keneh munding pake narik ngawaluku beuh cakebot ya aing dicepretan ku siapa ke ngawaluku aing geus beres deui ieu nu ngangona naek di aing eueuh rinehna aing jakna naek bari heotan tukang ngangon teh. Aduh, masyaallah tapi eta hese naik kebo teh hese. Lamun teu bisa tuh gaguling naik kebo mah. Sing hade mantak latihan kula mah pernah latihan bari naik kebo. Jee. Naik kebo teh atuh lamun ayeuna mah urang kitu neuk nanjak sing hade kumaha. Lamun neuk turun kudu kumaha. Atuh lamun urangnya jeger we ragak didinya katinca kebo. Ih, kebo teh lain lain. Tapi budak agon geus bisa dengklang. Sabeulahnya nama bari heota cetok dibuka dahar di luhur kebo atuh eta dahar di kebo jana di padahal mah eta teh deungeun sangu tapi teu didahar di luhur deungeun sangu punah dahar jeung tembang blon teu coba eta eta daging guneun ditumpakan deungeun eta masyaallah nya ada hari yang tembang. Sekos gitu pengangon mah. Cetokna teh sambarangan, bisa pake dahar, bisa pake nyokot cai. Nginum dicetok. Terus nyana hehel tah. Cak kebo teh. Aing iraha istirohahna. Eta kebo sapi gitu kene. Urang lamun belajar kitu naon ngaranna ngawaluku sing hade kena lempeng teh hese jeung kena nyantai hese budak urang mah bisa budak urang mah bisa lanjam kana sukunya ana boho tu hese yeun tah ngatur-ngatur yeun ih alhabatan nyupiran kapal lamun geus bisa urang ngeunaheun ya kapal curug lah minimal. Udah kuari geus semua bisa. Tah ieu hamulah. Kadua wa farsa. Farsa teh artina ieu onta. Anu onta mah onta. Cuman can layak pake upuatan lantaran ieu onta leutik keneh. Ayo tadi mah ontana geus dewasa siapun pake muatan wapasa can siap imala tika deh waima terlalu tua kudu aya penghormatan ka binatang geus sarua mantak kurang diajar-ajaran eta saha eta naon eneng deuk bagaimana deuk diajar-ajaran ajar heula henteu bisa langsung wo narawas nyana ge diajaran heula di sisi heula diilukeun eneng tah. Nah, sapi pakai narik gerobak di dia ditenden di sisi koplak koplak koplak koplak koplak koplak ngarana diajaran heula atuh ujug-ujug gadinya wato mabur nyana nggak bisa kuda gitu kene diilukeun heula koplak koplak koplak ngarana diajaran heula di pelajaran sarua tah teu bisa ujug-ujug langsung tita narik moal beres onta ge sarua onta anu kakarak gede teu bisa pake muatan ajaran heula milukeun heula sebab onta jeung onta ngobrol nyana ge ngobrol mah mah dipuatan heeh aja eta kuat atuh sia ge engke bakal sakeuna teh hajung ibarat teu berat mah berat bae tuh emang urang mah nasibna kos kieu cekeun nyana ge carita nasib berarti pana tauhid berarti nyana ge sarua cehe atuh sarua bae onta ge mal kebal deui sia ge atuh rada gede bae ge coba ge cek barang dipuatan deh tuh kan cak emak kayak gitu aja gue dukung aduh ngis bae nurut bae orang mah nurut bae lillahi ta'ala bae nurut tuh kebo gitu kene waktu di kaluhanan lagi bu jejer etean ceri kaluar si mata sarwa kebo teh di kaluhan teh kaluar si mata aja gering nagenya nate bos saminggu bae mah pohara kebo kebelah dina terus diajaran heula terus kabarean rapi tuh ulah-ulah urang deuk ibadah ka Allah cangkilan kebo ge training heula training nya ge sarua bari mah eneng eneng di kebak mana training gitu sarua aja ge ngadenge meureun ti bahasa-bahasa nu kuliah aduh cak aduh dewasa teh training lu entar dipencit lu nu ngomongna orang Jawa de pencit lu entar juga diterep tah eta kos kitu tah ngomongnya bahasa hewan atuh ngomong sarua bae nah, jadi hewan teh ya pos kitu mandak ulah dikira hewan teh nu datang ka urang teh nu datang ka urang ieu teh macam-macam hewan te. Aya hiji jelema tasawuf ngan tata saupan make jubah rada kaluhur seetik calana nongol seetik kos PKS lah gitu eta tata saupan ngaranna make jenggot seetik kumis dirapihan ke udeng-udeng ibu make tongkat lempang kebo ngomong jeung kebo deui Jack ngaranna Jackin seorang ieu bangunna ahli tasawuf nya potongan mah dead bener nuhi Jackin jadi deui kebo imah coba orang deketan uji bener henteu kata saupanana boleh sih nyana lempang heula ka sawah gupak stres si supi itu teh tuh ahli supi nu dianggap tasawuf lempang kebo tadi sing tegep siang ujina cak si Jeki teh Dek, ya oke okay, guys. Cak anu tata saupan jo keboy. Ai galak mantengan buntut. Beres si keboy. Wah. Geus lalaunan lah lempangna lah lalaunan. Kebo api-api gitu. Oe-oean ke mana lu biasa ada kebo mah aya boga kahayang mah lalaki ge boga kahayang pan ta pas nya ada lalaunan gadinya kebo kadinya de setik atuh buntutna ngeunan nangtung antara dihalangan ku kebo buntut tadi kiprat aju dihus-hus hus ku ahli supi teh make tongkatna hus ngiprat pat teu jauh disangkaan kotor baju supi aing jeung beres ya kebo ye unyana di make ieu tongkatna ganggu ka aing sia ka tenteman aing eueuh ku sia bah lompat kebo ngaden ha pasu nyana ge ngomong pas pasu wegel aing di hajaran ku nyana namanya supi kos kitu. Eta ahli supi teh dicoba. Moal eureun-eureun dicoba ahli supi masa tungtung hirup da datang ka maot. Jelema geus beres percobaanana nyana geus kuat. Geus kuat. Hewan. Matak teu eureun-eureun jelema nyoba ka supi mah robah henteu pendirianana. Dunia nyoba kanyana robah henteu. Hewan kanyana datang robah henteu. Sing serikeun ku si Jeki. Yeay, bohong. Das, lah, dipercaya. Inggris, aya deui supi nu sejen. Ieu mah bangunan asli. Udeng-udengna rapi. Deuh, deuk pidato doang yang make udeng-udeng ge. Itu pidato mah jadi tilok. Ai supi asli mah di kamar make udeng-udeng. Nek ibadah ka Allah. Tah iya kitu mah atuh sapopo atuh henteu nyana mah. Ya eta mah disunahkeun ge. Deuk perang, deuk salat, tandeuk ngariung atuh. Ieu mah nyana mah puasa loba jelema memang ke udeng-udeng. Sorangan mah make rinso. Kaos da ge rinso bede di dieu. Ayo deh, mak ayo sana kadeh lah supi, supi ya, cek buat dia, coba, coba. Ya ketruk, ketruk, ketruk dihalang. Ya aing dek liwat cek ahli supi. Ulah digang, siapa siapa hewan aing aing, bis ulah ngaganggu. Digepeskeun kunyana teh make buntut. Pak. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Geus gerak Allah bareng geus kudu kieu. Balik. Kumaha jek asli. Asli asli. Aing datang ka izin geus mulai deui. Emang kudu nyana alhamdulillah. Oh ja bener. Yes, nyana nyeuseuhan. Biasa geus rapi. Beres. Jaring dipake deui leumpang deui nya ka kota. Biasa pan supi begitu neuleu nempo nu kerusakan-kerusakan kenyana ngadoa ka Gusti. Terus neuleu nu susah dibantu eta sufi ngaranna. Lain ngadeukeutan nu sugi. Ajumenta teu dibere marah. Supa meureun teu mah supi. Situ mah. Atawa sapi meureun. Gas datangnya nata. Anjing ngobrol dengan anjing. Supir. Bangun apa? Coba yuk. Hai, siapa guys? Coba. Coba. Cakera. Kamari kemo. Wari anjing. Je. Sararia lama tu jak supir. Mulai geus rada sararial gitu geus beres teh. Bahasa sial teh lain supi atuh. Sapi tah mah. Oh, oh, oh. Cak supi teh aing ai urusan ka anjing mah ieu teu teu sieun teu daon. Cuman, cuman. Apa najis bugolazo ieu. Aduh, lamun ngaledotan ka aing kumaha ieu. Wah, teu beres ieu urusan. Jadi tu ayah deh si Daddy, si Jackie, eh lain si Bopi, si Bopi, Bob, hey, hey gerak, coba, oh oh oh oh oh, ada getan kat dia gasu, ah, si najis ya, oh oh, kat itu, kayak kat itu, oh oh oh oh, hehehe, gak ganggu jasus ya kain, oh oh oh, gagali bedan kat dia, gagali bedan gagali, yeah, ye tilu kali gak gagali bedan aing bae, pek pek si kain. Bener bae buap lo wow buap lo wow buap lo pincrah nyana pincrah lompat anjing cerik datanglah nyana ke ahli sufi anu jadi terkenal di negara Irak saat eta aya seorang supi ngaranna Amir. Oh, tanya. kunaon anjing maneh ku bahasanya na. Kula dipepehan kusaha tuh mal kebel deh liwat ka di sufi palsu ayo mantep pangidangkeun pertanggungan jawab jelema lamun nganiaya berarti kudu dianiaya deh deh kuring mah teu bisa henteu ndeuk mincelangannya na. Mana kayak sakedeng deh yang nangis nangoh badannya tuh itu bener waduh pake udeng-udeng pake jubah calana nongtot seti PKS lah eh supi kade wah nyanyahun ke Amir ayah naon nyaw mana ya wawu ke anjing ya ayo wawu nanti kan nyaw nyaw iya si anjing lu dianiaya ku anjing. Coba anjing hudang, hudang, lempang, lempang, pinclat tuh. Saya dianiaya. Hampura mama, atuh nu mantak kula nganiaya teh salah kula. Weh, sok anjing, salah. Salah. Salah cek nya. Jeh, kula aye ka hewan-hewan nu sejen mah henteu sieun. Khawatir tapi kan iya anjing mugolazo kumaha lamunnya nang deketan kula kemudian nya nang letak kan iya jadi bahaya kos kitu tah etalah nu jadi pandangan abdi tetep minta pertanggungjawaban nyana kulantaran di pincelangan nyana hayang mincelangan deui tu kira-kira cek nya kumaha pamajikan kula di ditu mun kula balik pincelang pajar naon naon ke pajar nyandung teu puguh deui kura. Si sok ka mamana bae supi ongko. Teh. Ieu kumaha ieu? Urusanana cek anjing teh kula koski. Ki cek Amir teh adapun ari kudu dipincelangan deui mah teu. Ngan anjeun teh ya anjeun. Maksudna naon gagali bedan ka dinya. Coba supaya kadenge. Cek bopih teh anjing kie mama Amir abdi teh nu mantak guguli bedan teh neuleus sosokna di luhur make udeng-udeng make jubahna jubah supi calana nolol seetik sendalna geh make bakiak dianggap ku abdi supi sedangkeun lamun supi mah pantirok aya marah kasasaha geh ka manusa tara aya marah ailain keur perang mah kitu kene ka hewan-hewan pannya nama selalu ka Gusti dadamelan teh ieu teh dadamelan Gusti adapun urusan-urusan datang ka manehanna berarti kan nyana boga pikiran gerak Gusti geus wudu dipake ka sieun wudu dipake ka isin iwal ti Gusti tah abdi mah datang ka nyana teh nyoba palsu apa asli ternyata ieu abdi rengkot palsu berarti Gusti. Jadi supi teh dicoba keaslianana ku manusa, ku dunia, ku hewan. Ca, tama ko mo anu narima ti atut mah. Sapi tama. Kuari ge aya di dieu. Sapi kolot tama geus geus. Dicoba lain lalawara, masyaallah. Ali supi mah salat beda di masjid misalnya. Allahu akbar. Reungit kana di sisi mah ngan dua, kanya nama 10. Wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong sial asal geus siat sial bae gareungit geus seuri lain supi jaga ya walain nyana ngobrol reungit jeung reungit kudu kuat wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong aduh atuh dicoba karasa tante jadi lain haju kitu asa aing supi mah terus lamun masih kene atel aing handap keneh berarti jaguru aing mah dicocok kurengi tegas tekarasaun ko aing mah karasa keneh bodoh keneh berarti aing leuweuh darajat aing mungguh Gusti dah kudunyaan aing ibadah ningkatkan ibadah dicoba teh model koskara itu tadi Yes, mah kumanusa berbagai-bagai nu datang teh, nu ganteng, nu setengah ganteng, nu jorek, nu cileuhan, aya nu hangru datang ka urang pan. Bagona teh tamatas kiih meureun peuting ngompol aki-aki henteu ngisang deui. Datang eta digerakkeun ku Gusti Allah deuk naon maksudna? Coba. Coba sia menghadapi jelema kos kitu. Yaitu ge tilok unggal poe datang ka sia. Tapi nyana hudang hees teu subuh-subuh acan ngompol ka si aki-aki. Cileuh gede mah datang adenya. Boga maksud datang. Nah eta teh hangrunya bau deuk kumaha coba sia. Allah nonton. Lamun urang sia, waduh, bau najis, ilit. Lain supi berarti kos kitu. Hese, makin luhur makin hese, makin luhur makin hese. Hayang menang ridho Allah jeung boga makom indallah lain lalagaan. Bohong, mantak wali teh hese jasa. Lain asal make udang-udang bae. Lain make asal kadulu calanana engka handap. Janggot ka dieu. Wuh, tarangna hideung. Heuh. Kudu dipantog-pantogkeun ka tiang. Duh. Duh. Ngaca deui nya. Duh. Supi aing geus. Sedih hormat kumaha. Make kopi hareng kaluhurkeun. Gitu. Ngomong seti. Lihat. Nih lihat di jidat saya. Ya, ini tanda sufi ini. Ini sufi ngomong. Tolol PKS blon. Aduh ya Allah ya Rabbi Karim. Lain PKS we kabeh. Menembong-nembong teh geus laas. Tayeuh dicoba jadi cak anjing teh abdi mah henteu rek males sabenerna mah ngan sakadar hayang nyaho be asli apa henteu ternyata teu asli. Hese hayang nyaho kana asli. Abu Bakar Shibli didatangan tamu. Cak tamu teh bejana di Irak aya wali Abu Bakar Shibli pohara jasa. Aing deukeut ditu ah. Pas ka ditu Abu Bakar Shibli teh keur ngaji bada asar. Niatnya na dek ngendong, hayang ngendong berjamaah ngaji. Nanggeun ngaji teh nyana nundutan. Ngaji deui. Ngaji deui. Cak tamu teh kuali ge jadundutan. Jat ngaji ayo aja teresep cek ge daing aya nundutan kitu. Kos mama sekong, mama sekong teh kos kitu pan Kiprawira. Dongeng Abah santri geus karumpul ngaji dalapan balagna. Riyad, Takrim, Sarasitin, kitu tafsir, Alfiyah, Johar Maknun, Ihya. Ta eta teh isuk-isuk teh tah. Isuk-isuk dalapan balagna. Kos karumpul santri. Mama datang. Bismillahirrahmanirrahim, Fazlul. Aslun utawi kira iki kusut. Keh udang deh. Arganu sholah utawi pirang-pirang. Kerek biasa kerek. Satu santri kalah luar kau. Dak masa. Pasak kiai hees pasak udah masa kabe enu nempo di hees kere tambah hees kaburu masak segala kuhar tambah kiai gila saya kok abah ma abah teka luar almarhum di sisi kiai baik nungguan kiai sare. Kan jana ngarokok, ngarokoknya gentong. Tasok di dia bayar apa kita ta? Bari HF. Maksud abang nu mantak teka luar ge, engke ge ragang tak kroko ragang. Engke lamun ragang sanu nulungan. Mantak deh abang mah tangis nevel nevel nevel dah abah sok ye. Plek. Ditenden di dia. Asal resokona raga gudang. Kisekong. Awan rokok. Pokona ahli Allah mah geus hese nyaritakeun. Kos kitu. Oh, baru dak urang ngaji duaan bae ngaji duaan cek beres ke batur mah geus aya geus kabeh tinggal jar maknun tinggal dua di karak daratan tes di marana jenis jadi serit atuh geus bae beres tah asal nu nungguan kiai hees jar di kiai anu ninggalkeun masak teu jar di kiai ya ustad mah jadilah ustad mah tak eta tak kaistimewaan mah sekong tak kos gitu ayeuna dia kan mari ka dia kula mah ka alaman memakti prawira ngomongna teu jelas teu jelas anu aduh urang dek ngobrol lah tuh teu jelas hese nyana-nyana bae tapi lamun anu nanyakeun masalah ki eta sih masalah tolak ki oh masalah tolak jipan tadi anya-anya ku ari henteu pan ari kiai kuari mah mun ngomong capek eta. Wah, tok tok tok tok tok. Giliran anu nya masalah. Geus sabalik ka Mas Ekong. Mas Ekong mah mun ngobrol nyana mah teh jelas, mun masalah jelas. Ari kiai kuari mah lamun ngobrol jelas mun aya masalah au-au. Sabalikna. Mata lain kiai Allah mah hese we. Aya-aya Banjar kos kitu. Aya Banjar teh mun ngomong. Hese urang ngobrol jeung nyana mah. Nek ngobrol kumaha tuh jadi jelas. Tapi lamun ngaji, masya Allah, capetangna luar biasa. Beda ngaji jeung ngobrolna. Ari ente mah pan ngobrol capetang. Ngaji bae haju bae. Sakumaha aya obat biusan. Ya Allah, ya Rabbi. Dicoba, dicoba. Nah, Abu Bakar Shibli kadatangan tamu. Begitu manehna ngaji kieu. Cak tamu teh cenah wali tapi jang ngajina kitu nya. Salat magrib. Berjamaah biasa. Kurang pati paseh kadenya kunyana. Kurang pati paseh. Padahal di Irak mah tuh pan paraseh. Eta ge paseh ieu Bakar Shibli ngan kadengina kunyana teu paseh. Jadi ieu maksiat teh ngahalangan ceulian. Teu paseh. Tas salat wiridan nundutan dewa. Astagfirullah. Astagfirullah. Cek tamu teh wali kieu cek kana. Dibayangkeun kunyana wali teh nyapat sehat, nyapat seh, nyaba bacaanana kedenge wiridanana kebel ieun teh. Allah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi lain mah daripada ngendok geuning balik. Balik aing lah. Geus tatas isa teh tas isa teh teu gendong nyahoan ka Bakar Shibli ge. Begitu sasalaman teu kawana. Deuk balik penting lain deuk gendong. Jadi kitu geunte geus sada kaget. Padahal teu bebeja gendong geus ka nyahoan ka Bakar Shibli. Tapi deuk balik bae. Aduh, mani geus ada jalannya nya. Mencak ngomong urang na. Terus jalan tukang ka Sungai Tigris. Berapun geus ka Irak urang bakal lewat ka Sungai Tigris di dinya. Aya kabari di Boban teh teh ku Amerika. Pas jam 10 kan manehna ka jembatan di sungai leuweung pan berarti rada leuweung aya dua mau wah aing lompat salah teu lompat salah lompat atuh baung teh teu lompat atuh komo sarua jeung angsongkeun awak. Wah wah wah wah wah wah wah cek geuleuy. Waduh waduh waduh waduh ye cilaka. Asal gerak. Tapi cicing bae teu mau. Asalnya nya gerak. Ha sakeneh mah maning balik deui. Balik deui aing bari bari nyileuk nya bari. Balik deui aing. Lompat kan. Lompat. Datang ka Abu Bakar Shibli harenggosa. Enak, aduh, abdi dicegat mau. Di mana mau? Itu deket jembatan. Ya. Emang sieun keneh kamu mau? Isok itu kiai mah. sieun geus. Oh, aisin kana ka maung ulah sok nyawad ka jelema nunggis teh sieun ka maung. Haju kasinggung bae nya na. Nyah, aisin keneh ka maung ulah sok cuad-cawad ka nunggis teh sieun ka maung. Ampura sakeuna teh. Kula minta tulung bae tapi hayang balik pangamankeun. Hayu atuh. Hayu. Di mana tuh di hareup tuh. Bener aya. Ayo, cekian ayo tuh. Iya tuh kiai bae heula. Ayo. Datang. Hayu bae, hayu. Datang gadingnya. Cekal celina. Sia. Kunaon ngaganggu ka tamu aing, ah? Ulah sok ngaganggu ka tamu. Sok insieunan teu para rugu. Urang mana sia? Urang leuweung jeung ngeuna. Leuweung bae teu sok karo urang ka lembur-lembur. Kieu cenah kiai. Kula teh neuleu nyana teh neuk ngendong. Jadi nyana teu jadi ngendongna. Tah kula greget jasa ka nyana. Tuh. Sia tadi emang ngeuk ngendong. Mau nyaweun. Mau nyaweun teu gendong teh teu jadi. Sebab lamun nyana teu gendong mah moal jauhkeun ka istimewaan kiai cakna. Nu mantak ku kula diganggu supaya gendong. Sia gendong teh. Henteu lah sajana. Tah, nya, geus, geura indit cakna teu. Mulai diganggu deui. Ah, teu moal indit mah. Lega sah si tamu teh. Mama, aya teh si mama kok bisa henteu sieun sih kunaon sih ka mau. Kula mah jasi. Jelema lamun masih keneh boga kasieun berarti hook ka awak. Lamun masih keneh hook ka awak berarti kurang ka Allah. Moal diajak perang nu kos kieu mah moal daek sebab hook ka awak. Lamun nu di deureuna Allah perang teh siap paeh-paeh ngagungkeun agama Allah, eta ahli Allah. Matak di Indonesia mah embung perang pantabehan ge. Kadengena eueuh suara perangan eueuh. Kabeh komo bangsa bupati mah jangan coba-coba. Perang resikonya tinggi. Perang hancur lihat Irak, hancur-hancuran. Tapi nu di deuleuh hancurna doang. Deuleuh coba kamangpaatan nada di Irak. Terpinter di dunia orang Irak, terhebat di dunia orang Irak, akibat dijajah, diperangan, inter jelema mah. Urang kuari mondoyot kieu bae. Kamari ieu mah paling inter aki-aki anu keur jaman Belanda kamari. Oh, aki-aki mah keur jaman Belanda ya, aki-aki jaman Belanda. Aya bae anu ngabalangan cau. Jelema na bareum. Sia, nyaho cau mah ku aing cekel. Goblok. Sugan aing bom. Aki-aki teh tanya perem lagi ge jo. Sok timpah coba ge. Kayak lamun aya aki-aki di lembur timpah make batu. Masya Allah. Eta jarago kuwe ngulik lantaran dijajah pinter. Hiji aki-aki anu teu boga permainan silat. Bela diri. Ha! Belanda teh Belanda diome ku aki-aki mah. Ini orang kafir ya. Tembak saya. Ada pelurunya enggak? Enggak ada, tembak saya. Tembak. Lamun nyandam bebeja, ada pelurunya enggak? Ada, tuh enggak, jangan tembak dong. Sial tak kaki, tolol. Tah cek Abu Bakar Sibli. Jelema nu geus bersih mata hatena. Rohna geus bersih. Allah teh geus masrahkeun sagala-galana. Ku ayana sakitu hewan-hewan sararieun. Raja mah sieuneun jasa, menteri sieuneun. Pokona jelema nu kumaha kawas sieuneun ka ahli Allah mah sebab teu berkepentingan jeung dunia, jeung jabatan. Nyana mah dipake los teu los. Aing mah aing ka Allah. Sia hayang didoakeun atuh ka aing, aing teu atuh los. Ngan aing mah ngadoakeun ge atuh ku Allah bae sapira ngadoa doang. Nu ngijabah nama Allah. Jelema geus kos kitu plus-plusan sabodo bae geus pokona mah. Tah lamun geus kos kitu kakarak mau ge sieuneun. Tapi lain ngomong, asli. Mentak kendaraan di urang buyut Mansur mau Syekh Magribin wae di Panegelang kendaraanna mau. Syekh Hasnawi caringin kendaraanna mau. Syekh Hasnawi caringin kadang-kadang naik kuda, kadang-kadang naik mau. Sok mampir tadi Syekh Magribin ngobrol, pan eta teh geus mau tapi bisa ngobrol. Mentak aya di lebur urang geulubukna panjang teh ngobrol jeung dedemit. Aduh, jadi orang namun nyaritakan supi hampir tak hampir terbeda jeung dukun. Supi ngobrol jeung ahli-ahli kubur jeung arah-arah. Atuh dukun geser wae. Woi, dedemit. Anu aya di tangga caringin. Geus rubuh kan caringin mah. Bersemi kembali. Aduh, masya Allah. Nah, hikir cerita hamul atau waparsa. Ya. Tanya menyongsong urang haul wali seperti etalah, seperti etalah para wali-wali Allah mah geus unik-unik bae wali mah. Pokona mah urang lamun kapanggih jeung kiai nu sok nundutan bae. Nah iya. Iya masalah ieu. Sapoe nundutan dua poe nundutan urang tilu poe dirinya nundutan bae. Atuh teh mah lain wali watak meureun ta mah. Aduh, aja wali terus-terusan nundutan. Eta mah keur nyoba ka jelema supaya embung ka tembong kawalianana. Embung ka tembong wali mah abeh ulah diwali-wali. Geus hayang nanyana mah ditolol-tolol dibodo-bodo ngeunaheun ka hatena teu ka tembong kawalianana. Hay urang mah lain kitu. Saya teu nyawa aing wali. Deuleuh udang-udang atuh. Ieu tah aing tah. Ondang ku si atuh aing ngariung. Berkatna nu gede atuh goblok. Kan aing mah wali. Tah wali kudu dikubur kos kitu mah. Tuh. Hijikeun jeung nu aya lah abek. Mana nu aya lah aya pokona mah. Wa min dal an'ami hamulatan wa farsha. Allah ngajadikeun ingon-ingon teh aya anu gagah bisa pake babawaan, aya anu lemah teh bisa pake babawaan. Nu mantak dingaran farsa teh lantaran nyana mah deukeut kana taneuh ketika dipeuncit teh ngahiji jeung taneuh. Atawa sanajan teu dipeuncit ge memang manehanna mah depak bae lantaran lemah. Imah leutik keneh wae imah terlalu kolot. Iyalah dadamelan Allah khususna onta, kebelah dituna sapi, kebelah dituna kuda, kebelah dituna deui atuh munding di urang aya jeung hewan-hewan anu lainna. Ditu. Kemudian Allah ngadamel tina hewan-hewan anu lainna deui, model domba, pecang dan lain sebagainya. Wah, ku Gusti Allah teh didamel dingali di hutan aya singa, aya maung, aya gajah, aya manjangan, aya wa-wa, aya jerapah dan lain sebagainya. Mandak urang datang ka taman safari mawa kitab. Mawa kitab atuh aya kiai mah. Oh, naon ye? Maung, coba halal haram. Waduh, binatang naon ye? Coret. Ye naon ye? Wah, orekoros. Nah, halal apa haram? Coret, urang. Ironi, manjangan. Halal apa haram? Puyeng geus tutup lah wallahu a'lam bissawab. Geus tinggal neuleukeun ituna bae, dua nu dicoret mah. Cih, loba kiai. Kiai nu kadar itu ka taman safari, neuleuan di hayatul hayawan, akur henteu cek ieu binatang anu, ieu binatang anu. Halal haram, halal haram. Anu. Ulah haju teu akur di urang. Ih di Tangerang bae kulama jari hiji jang ngadengena. Aya sate buaya. Aya deui sate benyawak. Aya deui sate kodok. Aya deui sate ular. Indeuk kumaha anak incu urang. Indeuk kumaha coba? Masya Allah. Mun teu ngararaji, ya Allah ya Rabbi. Aya deui nu jualan kepiting. Coba ieu Tangerang doang, Tangerang urang liwat ka doyong dininya. Itu sih benyawak patah, weh di sate enak tangkorak siang weh. Masya Allah di sekitar orang sate-sate geus teu pararuguh aya nu dongeng bae, weh kiai kenapa orang apa banyak waktu suka teh teu ngeunah cakina teh jadi sate ngeunah jadi kayak kukulnya dibawa ke goblok sih ya tolol kayak kiai dibawa ke masih hayang ham mamanya iya budak tolol ya kudu dijaring ya budak ajar kumaha bae weh. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh, kat di sekitar urang ga itu ngararaji manggis kumaha. Ya, lantaran atuh kapan campur Batak aya, masya Allah, Padang aya, kemudian atuh aya nama kitu Jawa geus puguh, ya Sunda, jreng jreng jreng. Oh, kumaha mah jatah mah ka situ. Teh kan, ya, nah ye. Wa minal an'ami hamulata wa farsa dan lain-lain sebagainya. Endek naon Gusti Allah nyaritakeun kos kitu? Ulah sok sambarangan ngahalalkeun jeung ngaharamkeun. Kulu mimma razaqakumullah. Sok geura dalahar ku anjeun min tapi dia sebahagian daripada hewan nukukual kukaula dirizkikan karanjen kabeh. Geus berarti aya bahasa mimma razaqakumullah. Min tapi dia ma hewan aya ma mausul silahna razaqo wal mausul masilatih piquatil mustaq. Berarti anu dirizkian ku Gusti Allah. Ai bahasa rizki mah berarti nu halal. Berarti aya sebahagian deui nu teu halal. Mantak make mintah bahasa Al-Qur'an saeutik mah mimma razaqakumullah tina sebahagian hewan nu dijadikeun rizki ka anjeun. Berarti anu dihalalkeun amun didahar jadi rizki. Sebab aya nu teu jadi rizki sebab teu halal. Mana gajah haram tamah? Mana deui? Kitu oray haram. Mana deui? Eta anu sok nangung bae dicai teh keka darat. Naon ngaranna teh? Buaya kaya nu nangoh deui nu sagede kebo teh cuman ayeuna panjang naon tangaranna nil aya deui dan lain-lain sebagainya. Tah eta mah sebagian nu teu dihalalkeun ku Gusti Allah nu kudu didahar mah silahkeun dahar mimma razaqakumullah onta sebagai rezeki dahar. Sapi rizki dahar munding gitu kene, domba gitu kene, kuda halal gitu kene. Tah, ieu mantak make mimma razaqakumullah. Engke tafsir sejen-sejenna ieu mah keur carita ulah sambarangan ngahalalkeun jeung ngaharamkeun. Aya nu ku kaula diinstruksikeun sebagai jadi rizki mah tu dahar bae. Ulah sok nuturkeun aturan-aturan kafir kupar-kupar Mekah pimpinan Abu Jahal sia deh mantek ka dieuna ge wala innahu lakum wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Urang rek nuturkeun kana langkah-langkah setan iana perjalanan-perjalanan setan dina urusan pitahrimi wa tahlil ngaharamkeun jeung ngahalalkeun yane. Eta kupar-kupar Mekah mutuskeun binatang ieu haram ieu halal ieu haram ieu halal kakahayangnya na setan teh di jerona berarti. Lamun teu make aturan Al-Qur'an ieu meunang itu meunang ieu haram ieu halal teu make aturan wahyu berarti setan. Wala tattabi'u khutuwatis hukum di Indonesia teu make Al-Qur'an make sakahayangnya na berarti di jerona aya naonan cak siata lain cak ayu. Ih, orang ngeri. Mentak orang nuturkeun aturan-aturan setan. Na'udzubillah min zalik. Keur carita asli nah seperti gitu. Mentak mudah-mudahan bae tu setan na lalindegnya. Berarti lurah eta keur gagugurung aturan-aturan. Camat berarti keur ngalaksanakeun aturan. Bupati keur nyaritakeun aturan. Gubernur mah geus lain nyaritakeun deui atuh setanna bener berarti. Gitu kene presiden. Sebab lain make aturan al padahal mah Ki Haji ngaranana ge saleh, arif, Mustofa ngaranana ge. Bararagus jatah. Isa Junaidi, masyaallah. Pohara jasa ngaranana hararebat jasa. Tapi horeng ngagugulung aturan setan. Lantaran lain menang make Al-Qur'an. Cak di dieuna wala tattabi'u khutuwatis ndek ngasupkeun jilbab bae ge masih kana sulit di Indonesia. Hiji bae aturan aurat jilbab jilbab datang ka saiki wete ora nongol-nongol hukume. We mengkonon ge. Iya, gerah rasane. Wah, sana jurig. Ti mau ka sana nyanding ta mata. Iya hukum Indonesia mengkonon ge. Uang-uang emak iku muslim ge. Iya. Ja comeback nama masing Jawa. Comeback apa iku comeback? Ya Allah. Nah iyalah tapi kajenteng aturan-aturan setan, mudah-mudahan nyana nyekelan aturan setanna ulah pohara teuing. Ya. Mudah-mudahan nyana ngagugulung aturan setanna ulah terlalu teuing. Oh, melamun geus diasupkeun deui. Beuh, aturan-aturan kitu daun kitu ngaranna kitu tunggal Pancasila. Waduh. Yes. Bahaya. Geus pokona urang kuarima masing-masing. Urang doakeun atuh nu nyarekelan aturan-aturan di nagara urang mudah-mudahan nyana kuat. Mudah-mudahan jujur, mudah-mudahan adil. Ulah sanggeunah-ngeunahna lantaran urang teh bakal balik berhadapan jeung nu bogana. Tah wala tattabi'u khutuwatish indahu lakum aduwwum mubin. Saenyana setan lakum ka aranjeun kabeh berarti ka urang sebagai manusia aduwwum mubin, musuh nu nyata. Berarti musuh umat Islam mah eta ente. Aye geus atuh kumaha. Guru wa tu, cekel teh, siapa musuh aing horeng. Nanaonan ni, di dakur anak yang ul ayah walatat tapi ukhutu atau syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia tu aing malain setan. Siapa nyekelan aturan setan? Berarti siapa setan mah? Kan siapa nurut ke aing? Atuh siapa berarti nurut ke aing? Maksud setan kan? Ya udah, tidak boleh saling mendahului sesama setan. Udah kita sama-sama setan ya udah berarti pemimpinnya di Indonesia mah setan rakyat nage iya sudah tuh setan semua. Aduh urang ngeri nyalamun geus kos kararitu tah tetep urang balik deui mudah-mudahan pemerintahan urang dibere jujur, dibere adil, dibere sadar sebab nyana ge sarua hate leutik nama sieun ka neraka supaya engke balik ka neraka balik ka neraka ka akhirat salamet dina neraka. Amin ya robbal alamin. Geus atuh urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, cintakeun ka para wali. Jai bener jasa mah urang moal sugan di akhirat atuh urang teh beratan kana bener. Sangkilang aduh urang jadi kumaha hirup teh jadi pemerintah jai eueun ngurusan mah hese ngan geus bae disederhanakeun jang kerapihan nagara bae geus lah. Geus ulah korupsi, ulah kaluar ti aturan. Insyaallah ku kitu ge. Nya ngan di luar eta coba perbaiki diri urang, cintakeun bener ka Allah, ka Rasulullah, ka wali Allah. Tinggal minggu ieu ka genep, minggu isuk ka tujuh, minggu berikutna mudah-mudahan urang dibere panjang umur, dibere sararehat sehingga urang bisa ngalaksanakeun haul nu dipake ka cinta ku urang, jadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir, dijadikan umat Kangjeng Nabi urang nu sejati, dijadikan hamba Allah nu bener-bener hamba Allah. Teu kudu ngajakan sasaha urang baik nu aya ge di lembur teu kudu dibejaan, maning mentingkeun urang baik. Geus teu kudu kumaha kumaha aing mah deuk cinta ka Allah, ka Rasulullah, ka wali Allah. Titik aing geus bae sakit. Pamajikan teu ka mana ka? Neuk haol. Ilu, hai ilu hayang, aing mangan ngajak memual. Emang kurang gitu? Kudu pake ongkos pang ngajak. Bila perlu aing ongkosan ku sia. Ih, kak Haji masuk itu, emang gitu aing mah. Yes, ulah diajakan nu saja. Urang bae, penting kan urang sakitunya. Wallahu'alam bisawab. Wallahu'alam.